Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari yang cerah ini kita dapat kembali menyelenggarakan atau melaksanakan perintah-perintah Allah, baik itu dalam sholat kita, baik itu dalam pekerjaan kita. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita memasuki ayat ke-50 dari surah Al-Anbiya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkirun. Artinya, Al-Qur'an ini adalah suatu kitab atau peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan, maka mengapa kamu mengingkarinya? Ayat yang sangat singkat ini mengingatkan kita kembali dari masa ke masa bahwasanya masih ada dan banyak juga yang lalai, yaitu tidak menggunakan ayat Al-Qur'an. Maka mulailah gunakan ayat Al-Quran dari saat sekarang ini, agar jadi peringatan bagi kita. Sedikit demi sedikit kita gunakan atau kita praktekkan Al-Quran itu. Jangan sampai kita gunakan apabila ketika mendapat musibah saja, dengan menghatamkan Quran ataupun yang lain sebagainya. Makanya di sini Allah mengingatkan kita bahwa Allah mengatakan Al-Quran itu adalah merupakan zikrun mubarak. Zikir atau Al-Quran itu datang sebagai peringatan, yaitu yang membawa berkah kita semuanya, sebagaimana Allah telah turunkan Al-Quran tersebut. Maka yang ditanyakan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, apakah kita sudah dapat melaksanakan hal tersebut? Kalau kita sudah dapat melaksanakannya, alhamdulillah, kita tambah lagi sedikit. Begitu juga keesokan harinya, kita tambah lagi sedikit. Yang kedua pertanyaan, apakah kita sudah dapat melaksanakannya benar-benar? Jangan sampai kita dicap Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang mungkirun, yang mengingkari akan keberadaan Al-Quran. Mungkin secara sadar ataupun tidak sadar itu akan pernah terjadi, karena masih banyak lagi dalam kehidupan kita ini bahwasanya yang melaksanakan perintah Allah masih banyak mengandung mistis dalam kehidupan dunia tersebut, sehingga pelaksanaannya betul-betul tidak murni melaksanakan Al-Quran, masih memakai kitab yang lainnya selain Al-Quran. Padahal Allah sudah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahwasanya Al-Quran tersebut, kata Allah, adalah tidak ada diragukan lagi dalam isinya, apa yang tertera dalam Al-Quran tersebut, karena itu merupakan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menurunkan firman-Nya, yaitu tidak kepentingannya, tapi untuk kepentingan manusia semata-mata. Maka di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Dr. Haji Zainal Arifin, untuk lebih menjelaskannya lagi. Fadhol Ustaz. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar RRI yang berbahagia, di ayat 50 ini tentu saja tidak bisa dilepaskan dari ayat 48 dan 49 tentang Allah menurunkan kepada Nabi Musa kitab Taurat yang dikenal di dalam ayat 48 dengan Al-Furqan, Dia'an wa zikra lil muttaqin. Maka di sini Allah berkata, wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkirun. Keberadaan Taurat pada masanya itu sangat bagus untuk menjadi solusi bagi kaum Nabi Musa alaihissalam beserta Harun alaihissalam pada masanya. Namun beberapa abad kemudian, tepatnya ketika Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi pengganti nabi sebelumnya, Nabi Musa dan Nabi Isa, Allah juga menurunkan Al-Qur'an sebagai pengganti kitab Taurat dan Injil. Sebagai manusia yang cerdas, Allah berkata kepada kita, ini Al-Qur'an suatu peringatan yang penuh berkat yang telah diturunkan. Kenapa kamu mengingkari, wahai pengikut Musa dan pengikut Isa yang setia? Jika benar-benar kamu pengikut Musa dan pengikut Isa yang setia, ikutilah ajaran Muhammad dan kitab sucinya Al-Quran. Kenapa demikian? Karena dalam dunia kita hari ini, kita sering menemukan inovasi-inovasi baru sehingga yang lama menjadi begitu usang. Dan yang baru ini selalu kita ikuti, yang dikenal dengan istilah tren masa kini. Dahulu kita menemukan sebagai suatu contoh televisi berbentuk cembung dan besar. Kemudian ada penemuan baru yang dikenal dengan LCD, sehingga layarnya menjadi tipis dan bentuknya pun menjadi tipis. Bagi peminat televisi yang lama pun akhirnya sudah tidak digunakan lagi dan beralih kepada yang baru, LCD. Kemudian ketika LCD sudah mulai ditinggalkan karena ada LED yang lebih cerah, lebih bagus lagi, maka manusia pun berpindah kepada LED karena lebih bagus lagi. Begitu jugalah di dalam bimbingan rohani yang diberikan Allah kepada umat manusia. Maka Allah berkata kepada kita, masa yang lama sudah habis masa berlakunya dan validitasinya sudah kadaluarsa. Sekarang aku turunkan suatu hal yang baru di mana ini penuh berkat dan bisa menyelesaikan masalah untuk masa kini. Gunakanlah ia. Tidak mungkin Anda menerima yang lama tapi menolak yang baru, padahal yang baru ini adalah revisi, perbaikan yang terus-menerus dari yang lama. Maka kalau kita melakukan penolakan itu, berarti kita termasuk manusia yang terbelakang dan tidak cerdas dalam mengikuti masalah dunia yang terus saja berkembang. Untuk itu Allah menggambarkan Al-Quran adalah kitab suci yang penuh berkat, terbatas pada 6236 ayat, tetapi dapat menyelesaikan seluruh problematika hidup umat manusia. Ya, ini yang dapat kita sampaikan. Ya, Pak Jurulah. Terima kasih kepada Dr. Haji Zainal Arifin bahwa menegaskan Al-Quran adalah penuh dengan berkah. Berkah yang kita dapatkan adalah mencapai segenap penjuru dunia dan setiap sudut sampai datangnya hari kiamat. Itulah berkat Al-Quran. Makanya dikatakan adalah Zikrun Mubarak. Tidak ada kitab suci yang selain ini, selain Al-Quran, yang mendatangkan keberkahan. Makanya terdapat dalam firman Allah, kalau diturunkan di atas gunung ini, gunung itu pun akan merasakan kewibawaan Al-Quran itu, sehingga gunung itu bisa pecah karena tidak sanggup menerima rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lau anzalnahu ala jabalin la ra'aitahu khasi'an mutasaddi'a. Artinya hancur terbelah gunung itu. Sebabnya apa? Tidak sanggup menerima rahmat Allah yang begitu besar. Maka kita mendapatkan berkah karena Allah mengatakan dalam firman-Nya akan jadikanlah Al-Qur'an itu zikrun mubarak, sehingga mendatangkan keberkahan kepada kita, kepada keluarga besar kita, karena sudah terbukti sebagaimana yang ditegaskan tadi 14 abad yang silam bahwasanya para sahabat-sahabat Rasulullah telah memenangkan dalam mengambil langkah untuk menyebar luaskan Islam, nilai-nilai Islam yang begitu indahnya. Maka perlulah kita raih pada abad sekarang ini, pada zaman sekarang ini, terlebih khususnya yaitu pada abad demokrasi dalam pemilihan pilkada yang lebih dekat saat sekarang ini. Maka kita landasilah bahwasannya Al-Quran itu sebagai zikrun mubarak. Mudah-mudahan kita mendapatkan seluruh berkah Al-Quran itu, setiap kita, setiap individu dari kita, dan dari sudut ke sudut yang lainnya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat. Hebat dia. Tah bunyi-bunyi ni. Okey, langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar yang dimuliakan Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad, teladan kita dalam mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kita berada di ayat 51 dari surah Al-Anbiya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Walaqad ataina Ibrahima rusdahu min qablu wa kunna bihi alimin. Sungguh, sebelum Musa dan Harun, telah kami berikan kepada Ibrahim petunjuk dan kami telah mengetahui dia. Pendengar yang dimuliakan Allah, masalah turunnya banyak Rasul di bumi ini bukan berarti Allah itu tidak bijaksana. Tapi karena kebijaksanaannya lah Allah mengutuskan banyak Rasul di setiap kaum untuk menyelesaikan problematika masyarakat yang terjadi di kaum itu. Ketika Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad datang dan keberadaan Nabi Musa menghapus keberadaan Nabi Muhammad menghapus syariat Nabi Isa, maka Nabi Isa pun sebelumnya telah menghapus syariat Nabi Musa. Dan Nabi Musa pun sebelumnya telah menghapus syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Syariat, aturan main, sekedar aturan main. Tetapi gugusan para Nabi ini memiliki satu spirit, satu semangat yang sama, yaitu ani'budullah, sembahlah Allah, esakanlah Allah. Itulah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Adam alaihissalam, dan nabi-nabi lainnya. Semuanya mengajak kepada keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kisah Nabi Ibrahim, Allah di sela-sela sebelumnya kisah Al-Quran dan Nabi Musa dengan Tauratnya, jauh lagi sebelumnya ada kisah Nabi Ibrahim, Allah berkata kepada kita, sungguh sebelum Musa dan Harun telah kami berikan kepada Ibrahim petunjuk yang cerdas. Rusdahu, rus artinya petunjuk yang cerdas, dan kami minkoblu wa kunna bihi alimin, dan kami telah mengetahui dia. Dalam tafsir inspirasi kita menemukan bukti kasih sayang Allah, Dia tetap memberi bimbingan dan petunjuk kapan dan dimanapun. Kapan dan dimanapun Allah tetap memberi petunjuk. Petunjuknya ada di mana-mana, dari dulu hingga sekarang. Tinggal kita mengambil bimbingan dan petunjuk itu atau melupakannya. Ini suatu pembelajaran yang sangat spektakuler dari Al-Quran, bahwa petunjuk yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad yang sifatnya universal disesuaikan dengan kondisi umat dunia pada masa ini, di mana dunia pada masa ini dengan sarana transportasi dan informasi begitu cepat, maka keberadaan Al-Quran yang universal sungguh sangat relevan. Berbeda dengan masa Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, di mana keterbatasan sarana informasi dan transportasi membuat Allah mengutus di setiap kaum satu nabi yang memberi peringatan. Maka sebagai pembelajaran bagi kita, bahwa Allah memberi bimbingannya, tinggal kita mengambil atau melupakan. Mengambil membahagiakan, melupakan menyengsarakan. Ada Ustaz Fajrul Haq, kita minta informasi lebih dalam di ayat 51 dari surat Al-Anbiya ini. Iya, terima kasih kepada Ustaz Zainal Arifin. Ayat yang kita kaji ini adalah sini Allah ingin menunjukkan keindahan dengan membahasakan dalam firman-Nya rusydahu wa laqad ataina ibrahima rusydahu. Rusydahu di sini adalah merupakan artinya hidayah. Orang yang mendapat hidayah itu akan merasakan indah dalam hidupnya. Apabila dia merasa sulit hidupnya, dia bersabar, dan dengan sabar itu merupakan terciptanya ketaatan kepada Allah yang tidak pernah melemaskan jiwanya untuk tetap terus berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Rusydahu di sini juga disebutkan adalah akal yang sempurna dan matang, karena telah memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan ataina Ibrahim karena Nabi Ibrahim adalah juga mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi petunjuk yang dimaksudkan di sini adalah merupakan nikmat yang paling sempurna, karena Allah telah sempurnakan akal kita dengan matang. Ibaratkan buah-buahan. Buah-buahan itu kalau dia masih muda, dia tidak akan manis. Maka belum sempurna rasa cita rasanya. Tapi ketika dia sudah matang, maka dia akan terasa sempurna cita rasanya. Maka akan manislah dia. Begitu juga kita di hadapan Al-Quran. Maka kita harus betul-betul memahaminya, jangan satu pihak saja. Sehingga kita akan merasakan pemahamannya itu akan merasakan sangat